Sukses ternyata tak selalu menciptakan rasa aman, karena sukses bisa mengundang bahaya yang tak terbilang. Ya, sukses bisa menciptakan bahaya ketika kita sukses dan tak lagi mampu mengendalikan diri. Dalam ketiadaan, kita cenderung rendah hati. Bukan karena hati yang rendah, tapi karena tak ada yang dibanggakan. Minder, itu mungkin kata lebih tepat. Tapi dibalut dengan sikap, maka muncullah kata rendah hati. Tapi ingat, rendah hati bukan karena hati yang rendah, tapi karena tak ada yang dibanggakan. Maka sukses yang datang demi sukses di kemudian membuat orang memiliki apa yang tak pernah dimilikinya, dan kemudian memimpikan mimpi yang lebih besar lagi. Ia mulai tak puas dengan apa yang dia punya, sekalipun dulu tak ada apa-apa. Sukses demi sukses didulang. Banyak cara yang dilakukannya, termasuk cara haram yang dihalalkannya. Sungguh mengerikan, tapi itulah kenyataan. Karena ukuran-ukuran kehidupan diukur dari sukses yang bisa digapai secara materi. Kemudian orang terjebak pada pertarungan-pertarungan yang salah. Maka sukses demi sukses digapai, akhirnya dia mencapai puncak suksesnya. Tapi ironi dengan segera terjadi, di puncak suksesnya justru ia sangat berbahaya. Berbahaya karena dia sudah kehilangan jati dirinya yang asli. Ia tak lagi memiliki sikap rendah hati, tetapi sangat sombong sekali. Ia merasa paling hebat, paling penting, paling luar biasa karena dia mencapai puncak yang jadi impian banyak anak manusia. Ia merasa hebat, ia merasa luar biasa, ia merasa tak perlu mendengarkan siapa lagi, termasuk orang tua yang mencucurkan air mata untuk membesarkannya. Sukses demi sukses membuat dia lupa segala-galanya. Legenda Simalim Kundang mengingatkan kita akan kisah sukses yang berbahaya, yang membuat orang lupa pada asalnya. Kacang lupa pada kulitnya. Itu adalah peribahasa yang menarik untuk mengingatkan betapa berbahayanya sukses jika Anda mengayuhkan langkah sendiri. Karena itu kalau ingin sukses, sukseslah bersama. Taruh banyak orang di sekitar Anda, tapi terima kritik mereka, terima nasihat mereka, maka Anda telah mengamankan sukses Anda. Pertanyaannya, apakah Anda rela? Karena itu seringkali jadi masalah yang sangat luar biasa, menyangkut rasa dan harga yang seringkali semu dan tak berguna. Awas, jangan sampai suksesmu berbahaya. Karena itu, beranilah sukses bersama, berbagi rasa, sehingga Anda tak sendiri terperangkap di sana. Bersama saya, Bigman Sirait.